Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqan tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Khana fi din wa hada fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita telah menentukan sebuah takdir bagi setiap insan, yang mana dalam perjalanan hidup manusia tersebut tidak akan mungkin terlepas dari ketentuan Allah. Namun barakallahu fikum, bukan berarti seorang manusia tidak memiliki usaha ataupun upaya. Bahkan di dalam Al-Quran serta sabda-sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan beragamnya sifat dan latar belakang manusia, maka beragam pula usaha manusia di dalam beramal. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Lail, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh sa'yakum, usaha-usaha kalian, perbuatan-perbuatan kalian sangatlah beragam. Dan keberagaman ini barakallahu fikum, ada yang memiliki semangat yang tinggi, ada pula yang semangatnya sangat lemah. Ada yang jujur dalam beramal, ada pula yang tidak jujur. Ada yang tidak mau beramal, ada pula yang mau beramal. Di saat seorang muslim dia lemah semangatnya, turun semangatnya di dalam beribadah kepada Allah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam telah memberi petunjuk. Likulli amalin sirra wa likulli sirratin fatrah. Setiap amalan itu memiliki semangat, dan setiap semangat itu memiliki kemunduran, turun. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Wa man kanat ila ghairi dzalika halak. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Maka siapa yang di saat dia semangatnya turun tetap berpegang dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka dia adalah orang yang beruntung. Namun sebaliknya, siapa saja yang dikala semangatnya turun justru dia lari dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka dia adalah orang yang binasa. Yang beruntung orang yang mendapatkan petunjuk, yang binasa orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah barakallahu fikum, kita semua menyadari bahwa semangat kita seperti itu. Ada kalanya luar biasa barakallahu fikum. Ada kalanya masya Allah, untuk bergerak saja malas. Dan kehadiran kita di sini barakallahu fikum pada malam hari ini mudah-mudahan sebagai tanda bahwa kita adalah orang yang semangat di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Bersemangat di dalam mengejar ridho serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah barakallahu fikum diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini sebagai asbabun nuzul, sebab turunnya sebuah ayat. Yang ayat ini barakallahu fikum sebagai anugerah bagi seluruh kaum muslimin. Kisah semangatnya para sahabat-sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam upaya mengamalkan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Buahnya sampai sekarang barakallahu fikum. Dan mudah-mudahan semangat kita pada malam hari ini akan mendapatkan buah sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, sampai barakallahu fikum keturunan-keturunan kita dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kisah ini dibawakan oleh para ulama dalam sebuah hadis. Di antaranya yang membawakan kisah ini adalah Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Suatu hari para sahabat-sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam mereka berbondong-bondong mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bukan cuma satu dua, rame-rame datang ke Rasulullah alaihi salatu wasalam. Setelah bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam, mereka ataupun salah satu dari mereka mengatakan, ya Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiku. Wahai Rasulullah, kami telah dibebani syariat yang sungguh kami mampu untuk menjalankannya. As-salah wal jihad wasadaqah wasiyam. Salat kami mampu menjalankan, wahai Rasulullah. Berjihad di jalan Allah kami juga mampu menjalankannya. Kalau kita melihat, kalau kita membaca sejarah Islam, maka hampir setiap bulan terjadi peperangan. Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kecuali bulan bulan haram. Puasa kami juga mampu menjalankannya. Sedekah kami juga mampu. Bayangkan barakallahu fikum, empat hal amalan yang luar biasa. Salat kita semua paham keutamaannya. Kemudian barakallahu fikum jihad, kita juga paham keutamaannya. Kemudian puasa, sedekah, amalan-amalan yang luar biasa ini barakallahu fikum. Kata para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mampu untuk menjalankannya. Walakin unzilat alaika hadhihi al-ayah. Namun sungguh wahai Rasulullah telah diturunkan kepada kamu ayat ini. Wala nutiquha, dan sungguh berat bagi kami untuk menjalankannya. Yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-280. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sungguh hanya milik Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Sahihnya di kalimat ayat ini. Wa in tubdu, bila kalian wahai manusia menampakkan apa yang ada di dalam dada kalian, mengamalkan, mengucapkan, memberitahukan kepada yang lain, ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam dada-dada kalian, au tukhfuhu, atau kalian merahasiakan dari orang lain, semua yang ada dalam dadamu dirahasiakan. Apa kata Allah? Yuhasibkum bihillah. Allah tetap akan menghisab itu semua. Bingung para sahabat. Semua yang terbetik di dalam hati, mau dituturkan ataupun tidak, diamalkan ataupun tidak, dihisab oleh Allah. Yuhasibkum bihillah. Mendengarkan ayat ini, barakallahu fikum, mereka sangat khawatir. Luar biasa khawatirnya. Mereka takut masuk ke dalam neraka jahanam karena betikan-betikan hati. Karena keinginan-keinginan hati yang tidak pernah dilakukan. Hanya sebatas barakallahu fikum melihat sesuatu ingin tuhfu, dirahasiakan, tidak pernah diucapkan, tidak pernah disampaikan kepada yang lain, tidak pernah pula dilakukan. Ternyata akan dihisab oleh Allah. Karena saking khawatirnya mereka masuk ke dalam neraka jahanam karena hal-hal tadi, mereka berbondong-bondong datang ke Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan apa barakallahu fikum? Waqad unzilat 'alaika hadhil ayah wa la nutiquha. Sungguh wahai Rasulullah telah turun kepadamu ayat ini dan kami tidak sanggup untuk melakukannya. Kami belum siap, belum sanggup untuk mengamalkan ayat ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain sami'na wa asaina. Wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian hendak mengatakan seperti apa yang telah dikatakan oleh dua ahlul kitab, Yahudi dan Nasara? Ya, kami telah mendengar ayat itu turun, namun kami tidak mau menjalankannya. Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Semestinya wahai sahabat-sahabatku, kalian itu mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, kami telah dengar ayat itu turun dan kami siap untuk menjalankannya. Ghufranaka rabbana, ampunanmu ya Allah, dikala kami tidak sanggup untuk menjalankannya. Wa ilaikal masir, dan kami sangat yakin hanya kepadamu lah kami akan kembali. Pesan Rasulullah SAW kepada para sahabat-sahabat. Ketika merasa bahwasanya mereka itu tidak mampu untuk mengamalkan ayat ini. Bukan karena malas, barakallahu fikum. Tetapi betul-betul rasa khawatir. Jangan sampai dihukum oleh Allah. Dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Diikob. Dengan hal-hal yang ada di dalam hati. Barakallahu fikum. Setelah mereka mendapatkan pesan dari Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka pun berupaya untuk mengamalkan semaksimal mungkin. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, kami telah paham ayat ini dan kami siap untuk menjalankannya. Dan kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Di saat dikala kami tidak sanggup untuk menjalankannya. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka. Atas kesungguh-sungguhan mereka. Pujian itu barakallahu fikum sampai sekarang kita baca. Setiap malam kita membacanya. Setiap kita membaca Al-Quran kita membacanya. Allah memuji mereka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Sungguh telah beriman rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya. Dan sungguh telah beriman pula orang-orang yang beriman. Wal mu'minun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kullun. Di dalam tatanan bahasa Arab, kata kullu, bila ditanwin menjadi lun, kullun, bermakna semuanya. Ar-rasul wal-mu'minun. Mereka semua, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. Mereka semua telah menyatakan beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul-rasulnya. Serta mereka mengatakan, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak akan pernah membeda-bedakan setiap rasul-rasul yang ada. Semuanya adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan mereka pun telah mengatakan, telah menyatakan, bukan cuma mengatakan barakallahu fikum. Kalau mengatakan itu hanya sebatas apa? Lisan, menyatakan, mengungkapkan isi hati mereka dan siap untuk membuktikannya. Sami'na wa ata'na. Kami sungguh telah paham dan kami siap untuk menjalankannya. Tak lupa ya Allah, kami sebagai hamba yang pasti terjatuh dalam sebuah kesalahan. Hufronaka. Kami meminta ampun. Ampunanmu ya Allah. Di saat kami salah di dalam mengamalkannya. Di saat kami barakallahu fikum salah ataupun kurang dalam mengamalkannya. Wa ilaikal masir. Dan sungguh kami sangat yakin hanya kepadamu lah kami akan kembali. Barakallahu fikum. Lihat semangatnya para sahabat-sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sampai-sampai dijelaskan di dalam usul tafsir, ilmu dasar masalah menafsirkan Al-Quran, disebutkan bahwa rujukan ketiga di dalam menafsirkan Al-Quran adalah penjelasannya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena merekalah yang betul-betul paham tentang Al-Qur'an. Seperti kisah ini. Mereka sangat paham dengan apa yang turun pertama. Mereka juga begitu paham dengan apa yang turun kedua. Mereka dijadikan sebagai rujukan di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Pasti yang namanya kesungguh-sungguhan itu mendatangkan buah positif. Dan terkadang barakallahu fikum, kesungguh-sungguhan itu bisa langsung kita rasakan. Bisa pula ternyata orang setelah kita yang merasakan. Contoh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Bagaimana perjalanan dakwah beliau di negeri Saudi Arabia. Luar biasa. Kesungguh-sungguhan beliau luar biasa. Sampai alhamdulillah sekarang pun kita merasakan buah dari apa? Dakwah beliau. Contoh pula Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Kesungguh-sungguhan beliau di dalam berdakwah di negeri Yaman. Buahnya sampai kita sekarang ini. Asatidah kita warakallahu fikum. Guru-guru kita di negeri ini. Sungguh kebanyakan adalah murid-murid Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Dan yang belajar dari guru-guru kita, kita ini yang belajar dari mereka. Dan sebagian asatidah kita yang belajar dari mereka, asatidah kita, menimba ilmu ke negeri Yaman dari murid-murid Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Beliau tidak pernah ke Indonesia. Beliau hanya mendakwahkan dakwahnya di Yaman atau di tempat-tempat yang lain. Namun barakallahu fikum, dakwahnya sampai kita rasakan sekarang. Ini namanya apa? Buah dari kesungguh-sungguhan. Ini sosok mutaakhirin. Sosok sebelumnya. A'imah madhab. Imam-imam madhab. Al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Al-imam Syafi'i. Al-imam Abu Hanifah. Al-imam Malik rahimahumullah ta'ala. Kesungguh-sungguhan beliau di dalam mereka, di dalam berdakwah dan belajar, ternyata hasilnya bisa kita rasakan sekarang ini. jauh sebelum beliau, para sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Kam min ayat. Coba kita simak. Coba kita lihat. Berapa banyak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang turun ke muka bumi ini, yang turun kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan sebab kejadian yang terjadi antara para sahabat-sahabat Rasul. Terjadi sebuah kejadian sebagai sebab turunnya wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Anugerah yang luar biasa, yang betul-betul sampai sekarang kita rasakan, adalah barakallahu fikum ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah. Kalau seandainya tidak ada ayat terakhir ini dalam surat Al-Baqarah, sungguh berat perjalanan hidup kita di dalam mengamalkan syariat Islam. Betul-betul berat. Salat harus selalu berdiri. Tidak boleh duduk. Harus selalu berdiri, tidak boleh duduk. Bila tidak ada ayat ini. Ayat ini barakallahu fikum sebuah anugerah yang luar biasa bagi kaum muslimin wal muslimat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hafal semua ayat ini ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa artinya barakallahu fikum? Allah tidak membebani jiwa kecuali apa yang dia mampu. Illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bila kita tidak mampu barakallahu fikum, maka kita tidak diperintah untuk melakukannya. Sebelumnya barakallahu fikum semuanya harus seperti itu. Kemudian turun keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas kesungguh-sungguhan para sahabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang pun kecuali sebatas kemampuannya. Anugerah yang luar biasa barakallahu fikum. Dari ayat ini kemudian lahirlah kaidah-kaidah. Dari ayat ini barakallahu fikum muncullah taujihat-taujihat dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, arahan-arahan dari beliau. Salah satunya salat. Shalli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan. Salatlah engkau dengan berdiri. Bila tidak mampu, maka dengan duduk. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak mampu berdiri, duduk. Namun barakallahu fikum, ketika mampu berdiri, tidak mau berdiri, maka batal sholatnya. Bahkan barakallahu fikum, Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab-kitab beliau, menjelaskan tentang berdirinya orang yang sholat. Di dalam kitab barakallahu fikum fikhul muyassar juga dijelaskan tentang berdirinya orang yang sholat. Al-qiyam, yang namanya qiyam, berdiri, itu syai'un mafhum di akal kita. Hal kita pahami, yang namanya berdiri itu apa? Dengan kedua kaki. Geser sedikit, berdiri condong. Ya kan? Sambil bersandar, berdiri bersandar. Al-qiyam adalah berdiri tanpa tumpuan, kecuali kedua kaki. Artinya barakallahu fikum dijelaskan misal dalam fikhul muyassar. Seorang insan yang berdiri dalam sholat, kemudian dia bersandar sampai menafikan sifat berdiri pada dirinya. Artinya menafikan sifat berdiri pada dirinya itu, dia berdiri bersandar. Sudah ada kalimat apa? Bersandar. Batalat sholatuhu, batal sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak berdiri. Karena dia tidak berdiri. Jadi barakallahu fikum, misal kita sholat di pinggir. Di pinggir. Pundak kita tempelkan sambil bersandar. Gini, barakallahu fikum. Itu sudah berdiri dengan bersandar. Bukan berdiri. Bukan apa, Bar? Berdiri. Makanya barakallahu fikum, tatanan bahasa Arab itu luar biasa. maaninya, makna-maknanya jelas sekali. Jelas sekali. Oleh karena itu barakallahu fikum, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah taala, an-nahwu fa'sul ilmi. Ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab nahwu itu adalah fa'sul ilmi, kampaknya ilmu. Apa namanya kampak barakallahu fikum? Kampak itu kan alat untuk memotong. Bila kampaknya tajam, maka kayu yang akan dipotong pun juga apa? Dapat banyak. Tapi bila kampaknya tumpul, maka tidak akan mampu tuh apa? Memotong. Ada tumpukan kayu barakallahu fikum. Kalau tajam cepat aja dia motong-motong apa? Kayu tersebut. Sehari sudah dapat tumpukan sangat banyak. Mudah dia di dalam memotong kayu tersebut. Tanpa salah dia, tanpa melukai dirinya, tanpa melukai tangannya, dan segala macamnya. Namun bila kampak itu tumpul barakallahu fikum, sudah motong enggak terpotong-potong, enggak putus-putus, tangannya luka, bisa jadi apa? Mengenai orang lain dan segala macamnya. Begitulah kurang lebih tatanan bahasa Arab. Kalau kita mempelajari ilmu dari orang yang bahasa Arabnya barakallahu fikum enggak benar misal. Enggak baik nahwunya misal. Bisa bahaya. Fa'snya, kampaknya tumpul barakallahu fikum. Kalau sudah tumpul, amburadul yang semestinya motongnya seperti ini dipukul pakai apa? Gagangnya. Akhirnya apa? Patah. Dipaksakan. Seharusnya enggak seperti itu tapi dipaksakan sama dia harus seperti itu. Ini barakallahu fikum. Pentingnya kita apa? Mempelajari bahasa Arab. Sampai dalam bahasa tadi al-qiyam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, la tu'akhidna. Janganlah hitung kami sebagai orang yang bersalah. Janganlah hukum kami di saat kami lupa atau di saat kami melakukan kesalahan. Di dalam hadis tersebut Allah mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, "Na'am." Ya. Aku tidak akan menghukummu di saat kamu lupa atau di saat kamu salah. Barakallahu fikum. Lupa manusiawi. Salah manusiawi. Tetapi kalau selalu lupa dan selalu salah, ini perlu dikoreksi. Mosok selalu aja lupa. Selalu aja salah. Barakallahu fikum. Kemudian kesalahan yang dilakukan oleh seorang insan itu ada dua. Kesalahan yang mana ini barakallahu fikum? Kesalahan dikarenakan dia tidak memiliki ilmu. Kesalahan dikarenakan dia tidak memiliki ilmu, ini ada dua. Yang pertama, kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu ada dua. Jenis yang pertama adalah kesalahan dikarenakan dia tidak memiliki ilmu. Kesalahan dikarenakan seorang insan tidak memiliki ilmu, itu ada dua. Yang pertama, karena dia tidak mau mempelajari ilmu tersebut. Yang kedua, karena dia atau ilmu dia belum sampai pada perkara tersebut. Kalau kesalahan yang pertama, dia tidak mau mempelajari ilmu tersebut, maka barakallahu fikum, la udhra lahu, tidak ada udhur bagi dia. Tidak ada maaf. Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarah Kasyus Subhat menjelaskan permasalahan al-jahl tadi. Kebodohan tadi. Dia bodoh karena tidak mau belajar. Kesempatan ada, fasilitas ada, kemampuan juga ada. Tapi dia tidak gunakan hal tadi. Tapi dia bodoh. Barakallahu fikum, tidak ada udzur bagi dia. Ini namanya mutajahil. Kesalahan akan tetap dihitung sebagai kesalahan. Yang kedua, dia tidak punya ilmu karena ilmunya belum sampai. Apalagi ilmunya belum sampai, dia terus belajar. Terus dia belajar, tapi belum sampai pada permasalahan tadi. Maka orang yang seperti ini mendapatkan uzur dari Allah atas kebodohannya tadi. Jadi barakallahu fiikum, betul-betul penting di dalam memahami hal ini. Walaupun ada orang barakallahu fiikum yang mengatakan dalam masalah belajar, pokoknya saya mau datang taklim, saya mau belajar, urusan paham enggak paham, urusan nanti, yang wajib kan datangnya. Pahamnya enggak wajib karena itu anugerah dari Ilahi. Tergantung barakallahu fiikum. Kalau datang dia enggak nyimak, enggak nulis, enggak perhatikan, ya bukan apa? Bukan barakallahu fiikum, sebatas itu Ilahi, tapi memang tidak mau dia. Tapi ketika dia serius, dia perhatikan, dia pahami baik-baik, dia tulis, kemudian tidak paham. Nah, ini barakallahu fiikum. Ini namanya apa? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Yang demikian adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Manusia punya barakallahu fiikum IQ yang berbeda-beda. Tingkatannya apa? Berbeda-beda. Barakallahu fiikum. Seorang insan dalam kesalahan tadi. Kesalahan yang dikarenakan tidak punya ilmu. Yang kedua, kesalahan dikarenakan dia punya ilmu. Apa artinya? Dia tahu perkara tersebut, tetapi dia tinggalkan. Dia terjatuh dalam kesalahan, dia tinggalkan. Barakallahu fiikum. Maka orang seperti la udzur lahu, tidak ada udzur bagi dirinya. Dia paham, dia mengerti, tapi dia tinggalkan. Dia tidak mau mengamalkannya. Salah dia. Barakallahu fiikum. Tetapi orang yang seperti ini, dia adalah orang yang meninggalkan agama ataupun orang yang meninggalkan syariat Islam. Barakallahu fiikum. Yang seperti ini bahaya. Yang seperti ini bahaya. Karena itu Rasul mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau, aturiduna antakulu kama qala ahlul kitabain sami'na wa sa'ina. Apa kalian mau mengatakan seperti itulah dikatakan oleh dua ahlul kitab? Mereka mengatakan sami'na, ya kami telah dengar, kami telah paham, wa sa'ina, namun kami tidak mau menjalankan. Di sini barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala, rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Dua hal. Allah akan mengampuni dosa kita di saat kita lupa dan di saat kita melakukan kesalahan. Namun kesalahan dengan sebab yang tadi. Memang tidak tahu. Memang tidak tahu. Atau ketidaksengajaan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampai jam berapa? Biasanya. Jam 8 pas. 8:30 kurang. Sudah pada ngantuk? Setengah 9 kurang 25 menit itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Barakallahu fikum. Sebuah anugerah yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada umat Islam. Segala macam urusannya seorang muslim itu diringankan oleh Allah. Bahkan di saat seorang muslim dia betul-betul bersungguh-sungguh untuk mengamalkan syariat Islam, semakin ringan dia di dalam mengamalkan agama Islam. Semakin ringan. Barakallahu fikum. Semakin tahu syariat Islam, semakin bersungguh-sungguh mengamalkannya, semakin ringan tata cara ibadahnya. Bukan sampai maksudnya barakallahu fikum seperti dikatakan sebagian orang, sudah sampai pada tingkatan hakikat. Saya lagi duduk, hakikatnya lagi sholat. saya lagi makan, hakikatnya lagi puasa. Bukan itu barakallahu fikum maksudnya. Semakin seorang insan dia semangat di dalam beribadah kepada Allah, semakin barakallahu fikum seorang insan memahami tentang syariat Islam, semakin mudah praktek dia di dalam mengerjakan syariat Islam, dan semakin ringan. Contoh saja barakallahu fikum adalah sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah itu disyariatkan bagi mukim. Orang yang lagi mukim, tidak safar, tidak bepergian, disyaratkan untuk sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Dua rakaat setelah atau dua rakaat sebelumnya. Dari sholat wajib. Barakallahu fikum. Orang yang tidak tahu tentang syariat Islam, ketika dia safar pun juga dikerjakan hal tersebut. Semangat untuk mengerjakan sholat sunnah. Bahkan qobliyah ba'diyah, mau mukim, mau safar, dikerjakan. Padahal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin, ma shallan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qat, Nabi tidak pernah salat sunnah qobliyah ba'diyah dalam safar sama sekali. Sebagaimana beliau mengatakan illa qobliyah subuh, kecuali dua rakaat sebelum subuh. Yang beliau mengatakan khairum minad dunya wa ma fiha, dua rakaat itu jauh lebih istimewa dari dunia dan seisinya. Barakallahu fikum. Nah, kita ketika mukim selalu menunaikan sholat tersebut, sunnah qobliyah ba'diyah. Tapi ketika safar kita tinggalkan, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Ringan. Semakin ringan ibadah kita, semakin besar pahala pahala kita. Enggak ibadah tapi dapat. Pilih mana barakallahu fikum? Menunaikan dapat, enggak menunaikan dapat. Secara teori manusiawi ya. Apa? Enggak melakukan tapi apa? Dapat. Sepakat enggak teori ini? Teori manusiawi. Manusia ya, enggak ngerjakan tapi dapat. Enggak kerja tapi digaji. Barakallahu fikum. Nah, ketika safar tidak melakukan hal tersebut dapat pahala. Tapi syaratnya ketika mukim selalu apa? Oh, sholat. Bukan ketika mukim enggak sholat, enggak pernah sholat qobliyah ba'diyah, ketika safar enggak sholat sunnah qobliyah ba'diyah, mudah-mudahan saya dapat pahala. Dari mana dapatnya? Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Muslim dan datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul 'abdu safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'maluhu muqiman sahihan." Bila seorang insan sakit atau safar, maka tetap dicatat pahala bagi dia amalan yang biasa dia lakukan ketika dia mukim atau ketika dia sehat. Dia mukim, dia enggak bepergian, dia sehat selalu mengerjakan amalan tersebut. Dia safar atau dia sakit enggak bisa melakukan, dapat pahala. Semakin ringan orang yang mengerti tentang agama dalam mempraktikkan agama Islam, semakin mudah barakallahu fikum. Ini anugerah yang Allah berikan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di antara kemudahan-kemudahan yang lain yang Allah berikan di sini, barakallahu fikum, ada sebuah doa, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Barakallahu fikum, umat sebelum kita di dalam mereka bertobat itu beragam. Di antaranya adalah umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika mereka hendak bertobat, apa kata Allah? Faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum. Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Itu ketika apa? Hendak bertobat. Kita barakallahu fikum melakukan kesalahan, melakukan dosa, ingin bertobat, apa yang kita lakukan barakallahu fikum? meminta ampun kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, meninggalkan apa yang telah lalu, melakukan sesuatu yang baru. Ini syariat kita. Sehingga beban berat yang ada pada umat sebelum kita, tidak Allah berikan kepada umat ini. Umat dahulu barakallahu fikum dari ahli kitab, mereka ketika hendak beribadah, itu harus ke musola-musola mereka, tempat-tempat ibadah mereka. Namun barakallahu fikum, untuk umat Islam, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan anugerah yang luar biasa. Apa kata Rasul? Waju'ilat liyal ardu masjidan watahura. Allah menjadikan untukku seluruh permukaan bumi ini sebagai masjid. Maksudnya, bisa ditunaikan di situ sholat. Watahur, alat untuk bersuci. Kalau enggak ada air, maka apa? Dengan bertayamum. Luar biasa ringannya. Kalau umat mereka, ahlul kitab, mau melakukan ibadah, harus ke kanisah-kanisah mereka. Tempat peribadahan mereka. Kalau umat Islam, warahmatullahi wabarakatuh, lagi di hutan, sudah masuk waktu sholat, bisa ditunaikan di tempat tersebut. Para nelayan, sudah datang waktu sholat, tidak harus kembali ke daratan untuk sholat, kemudian balik lagi ke tengah lautan. Anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Barakallahu fikum. Saya pernah bertanya kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari, hafizahullah ta'ala, terkait dengan sebuah pertanyaan ataupun kondisi. Seorang insan yang dia bekerja sebagai nelayan, ketika di tempat yang jauh dari daratan, tetapi suara azan terdengar. Suara azan apa? Terdengar. Apakah dia harus kembali ke daratan untuk menunaikan sholat dikarenakan barakallahu fikum dia mendengarkan suara azan? Kan perintah Rasulullah SAW, bila kalian mendengarkan azan maka datangilah azan tersebut. Dengar azan barakallahu lagi di perahu, lagi di kapal, sudah datang waktu sholat, harus ke daratan, harus cari masjid. Jawaban Syekh Abdullah Bukhari, rahimahullah ta'ala, yang wajib untuk didatangi adalah azan yang dikumandangkan bukan dengan pengeras suara. Kalau ada orang azan dengan pengeras, tanpa pengeras suara didengar, wajib untuk datang. Apa artinya barakallahu fikum? Boleh bagi dia untuk sholat di mana? Di kapal tadi. Boleh bagi dia untuk sholat di kapal tersebut. Terus gimana dengan suara-suara azan ini barakallahu fikum? Kan sudah pakai pengeras suara, toa dan segala macamnya. Sekarang berbicaranya sudah bukan itu barakallahu fikum. Kita sudah diperintah untuk sholat di awal waktu bersama kaum muslimin. Di awal waktu bersama kaum muslimin barakallahu fikum. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau betul-betul berkeinginan untuk membakar rumah-rumahnya, rumah-rumahnya seorang kaum muslimin yang kaum laki-lakinya tidak berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada titik permasalahan bahwa beban berat yang ada pada umat sebelum kita tidak Allah bebankan kepada apa? Umat Islam. Atas sebab apa ini barakallahu fikum? Anugerah ini dikarenakan para sahabat-sahabat Rasul itu menyatakan kesungguh-sungguhan mereka di dalam mengamalkan syariat Islam. Begitu pula kita barakallahu fikum dalam keluarga, luang lingkup keluarga misal barakallahu fikum. Kita semangat di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Walaupun anak kita belum mau nurut. Walaupun istri kita belum mau menjalankannya. kita terus bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa tidak pernah terluput dari lisan kita. Yang seperti ini barakallahu fikum, pasti Allah akan menganugerahkan. Apakah kepada anak kita nanti setelah kita meninggal, ataukah kepada cucu kita, buah hati anak kita? Lah, terlalu jauh barakallahu fikum, masa saya dapatnya itu dari cucu. Barakallahu fikum, itu semua anugerah yang Allah berikan kepada kita. Selama kita mau bersungguh-sungguh, pasti Allah akan memberikan anugerah kepada kita. Pasti. Mungkin sekarang belum, nanti. Nanti belum, setelah kita meninggal. Terus seperti itu. Kita sering mendengar barakallahu fikum, seorang insan tiba-tiba dia bercerita, belum pernah dengar dan belum pernah ketemu siapa dianya. Dia bercerita barakallahu fikum, dahulu mbah saya adalah orang soleh. Dia membangun masjid, dia ini dan segala macamnya. Harum namanya barakallahu fikum. Padahal sang orang-orang tadi tidak pernah melihat sosok mbahnya. Tidak pernah melihat bangunan masjidnya. Tidak pernah melihat bagaimana mbahnya itu beribadah kepada Allah. Tetapi ternyata harum namanya. Dijadikan sebagai patokan panutan dalam keluarga. Dan dijadikan sebagai pegangan. Dan seterusnya barakallahu fikum. Ini sebuah anugerah buah yang luar biasa. Jangan terlalu cepat kita menyimpulkan sebuah barakallahu fikum hasil dari usaha kita. Lah, enggak ada buahnya. Tak pondokin anakku juga capek cuma kayak gitu aja. Udahlah, biarin. Kok enggak gitu barakallahu fikum. Anak kita enggak mau mondok. Tapi dia mau beribadah kepada Allah. Bukankah mondok itu maksudnya adalah soal supaya anak itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia enggak mau beribadah di pondok, dia beribadah di rumah, ah dan silakan. Yang penting kita didik, yang penting kita arahkan, dia mau diarahkan dan segala macam. Arahkan dia untuk beribadah kepada Allah. Jangan kemudian pesimis, menyerah. Lah, anakku serah ke mondok, jor. Salat yang ngono, ora yang ngono, dolan yang ngono. Nang omah yang ngono enggak barakallahu fikum. Apa maksudnya anak itu mondok? Anak itu mondok supaya jadi anak soleh. Oh, enggak mau belajar jadi anak soleh di pondok. Coba belajar jadi anak soleh di rumah. Dengan cara apa? Berbagai macam barakallahu fikum. Yang terbesar setelah tauhidullah, setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah barakallahu fikum birrul walidain. Ternyata sang anak itu luar biasa di dalam membantu orang tuanya. Dapat berarti. Salat 5 waktu dijalankan, puasa dijalankan, taklim mingguan, seminggu sekali dia tetap taklim, di rumah sebagai sosok yang berbakti kepada kedua orang tua. Itu sudah qurrota ayun, penyejuk mata barakallahu fikum. Jangan bersedih, ah anakku sekarang enggak mondok, saya minder ngajak anak saya kalau ketemu ikhwah-ikhwah. Tidak barakallahu fikum. Sudah mendapatkan buah yang luar biasa. Engkau tidak tahu ternyata dalam sujud putramu, putrimu, dia selalu mendoakan, Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak tahu kan kita? Apa kita tanya, "Nak, tadi kamu baca doain buat aku enggak?" Enggak. Tapi kita arahkan ternyata dia selalu mendoakan istighfar kepada kedua orang tua kita. Kepada kita sebagai orang tua dan seterusnya barakallahu fikum. Ini buah dari kesungguh-sungguhan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sungguh kisah ini yang dibawakan oleh para ulama, di antaranya dibawakan oleh Syekh Muhammad rahimahullah taala, yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin, dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Muhammad rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin. Kalau kita mau baca sedikit demi sedikit, kita pahami penjelasan-penjelasan, maka sungguh kita akan mendapatkan jiwa kita itu betul-betul termotivasi. Semangat kita untuk naik. Melihat bagaimana para sahabat-sahabat Rasul. Seakan-akan kita melihat sosok mereka. Kita bayangkan. Mereka para sahabat berbondong-bondong kepada Rasulullah SAW meminta tauji. Kemudian Rasulullah SAW mengarahkan. kemudian mereka langsung bersemangat mengamalkan, kemudian turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul memuji mereka, kemudian mereka seperti itu, luar biasa. Panjenengan semua barakallahu fikum bisa melihat penjelasan hadis tersebut paling dekatnya dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Kalau punya terjemahannya dari karya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, buka pada jilid pertama. Buka pada jilid pertama pada bab-bab awal. Pada bab-bab awal 20 ke bawah. Akan kita dapati penjelasan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala terkait dengan hal tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Mungkin ini yang disampaikan pada malam hari ini. Maksud dan tujuan saya adalah mudah-mudahan kita semua teringat dengan salaf kita, pendahulu kita di dalam beribadah kepada Allah. Sungguh, apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah salah satu bukti semangatnya kita dalam beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan barokah atas apa yang kita lakukan di malam hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya, menjauhkan kita semua dari nerakanya. Naktafi bihadzal qadar. Mohon maaf bila mana itu berkata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.